Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaakumullah, masih dalam pembahasan hadis sebelumnya, ini pertemuan yang ketiga dari hadis ini. Insyaallah kita akan selesaikan pada pertemuan ini. Ya, ini hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata Al-Maqdisi rahimahullah an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Id fa bada'a bis shalah qabla al-khutbah bila adzan wala iqamah. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Id. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam memulai salat sebelum khutbah dengan tanpa adzan, dengan tanpa iqamah. Tsumma qama mutawaqqi'an ala Bilal. Kemudian beliau berdiri bersandar kepada Bilal. Fa amara bi taqwallah. Lantas beliau memerintahkan agar bertakwa kepada Allah. Wa hatta ala ta'atihi, dan menghasung ketaatan kepadanya. Wa wa'adha an-nas wa dzakarahum, dan memberikan mau'idzah, nasihat dan wejangan kepada mereka. Tsumma madha hatta atan nisa. Kemudian beliau pun berlalu beranjak hingga beliau mendatangi safnya para wanita. Fa wa'adhahun, lantas beliau memberikan mau'idzah kepada mereka. Wa dzakarahun, dan memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Faqal, beliau menyatakan, yakni di antara peringatan beliau, ya ma'asyaron nisa tasoddaqna fa inna kunna aktaru hatobi jahannam. Wahai para kaum wanita, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya kalian adalah mayoritas daripada bahan bakar neraka jahannam. Faqamati imra'ah min sitatin nisa. Maka berdirilah salah seorang wanita di tengah-tengah mereka. Safa'ul khaddain, di mana dua pipinya telah berubah menghitam dan kelihatan pucat wajahnya. Faqalat, wanita tadi berkata, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Faqal, li'anna kunna tuktirna syakata wa takfurna al-ashir. Rasul menjawab, disebabkan karena kalian banyak berkeluh kesah dan kalian suka mengkufuri kebaikan suami. Qal faja'alna yatasaddaqna min huliyihin yulqina fi taubi bilalin min aqritatihin wa khuatimihin. Maka mulailah mereka bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Mereka lemparkan pada pakaian Bilal yang dihamparkan. Ya, pakaian Bilal, yakni jubahnya dipakai begitu, kemudian dihamparkan seperti ini, dilemparkan ya pada apa ini, pangkuan Bilal, dilemparkan begitu min akrotatihin wa khawatimihin, dari giwang-giwang mereka dan dari cincin-cincin mereka. Hadis ini telah lewat penjelasannya, makna-maknanya secara lafaz dan juga secara globalnya. Dan masih tersisa sedikit kalimat daripada Syekh Al-Ubassam. Baik, kita lanjutkan ucapan daripada Syekh Al-Ubassam terkait dengan al-makna al-jimali. Faqamati imra'ah jalisah fi wastihin, maka berdirilah seorang wanita yang duduk di tengah-tengah mereka. Wasa'alathu an sabab kaunihinna aktara ahlinar. Dan wanita tersebut bertanya kepada beliau tentang sebab kenapa mereka menjadi mayoritas penduduk neraka. Liyatadarakna dzalika bitarki, supaya mereka bisa kemudian meninggalkannya. Faqal, maka beliau menyatakan secara makna, li'anna kunna tukfirna syakata wal kalam al-makruh. Karena kalian banyak berkeluh kesah. Dan kalian sering berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak disukai. Kalimat-kalimat yang tidak disuka. Wa tajhadnal khair al-kathir. Dan kalian mengingkari daripada kebaikan yang banyak pada suami kalian. Idza qasara 'alaikunnal muhsin marrah wahidah, di saat misalnya seorang yang berbuat baik tersebut kurang memberikan kebaikan pada kalian, maka kalian kemudian mengatakan tidak pernah berbuat baik sama sekali. Baik. Walau maka nisa ushabah radhiyallahu ta'ala anhum sabaqat ilal khair wa ilal ibtiat amma yughdhibullah. Dan di mana para wanita sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah para wanita-wanita yang sabaqat ilal khair, begitu sangat semangat bersegera dan berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Wa ilal ibtiat amma yughdhibullah, dan orang yang paling jauh yang dari apa-apa yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah generasi umat yang terbaik, ya, ashabah wa sahabiyah seluruhnya mereka adalah generasi terbaik, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan. Maka demikian keadaan mereka seketika di saat mendapatkan peringatan tersebut. Akhadna yatasaddaqna bihuliyihin, mereka mulai bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai. Allati fi aydihim, yang ada pada tangan-tangan mereka. Yani gelang, cincin, wa adhanihin, dan pada telinga-telinga mereka. Iwan, anting, minal khawatim wal qurut. Yulqina dzalika fi hijri Bilal, mereka lemparkan pada hijr Bilal, pada pangkuan Bilal. Maksudnya pangkuan di sini yakni kain gamis atau kain jubah yang dipakai oleh Bilal, yang kemudian dihamparkan pada pangkuan Bilal. Bilal dalam keadaan duduk atau bisa saja itu berdiri, wallahu alam, kita tidak tahu seperti apa keadaannya. Al-Muhim, Rasulullah SAW menuju ke tempat sofnya para wanita, kemudian Bilal mengikutinya. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW menghasut bersedekah, dan kemudian Bilal menghamparkan kain bajunya. Lantas dilemparkanlah berbagai macam apa yang disedekahkan oleh kaum wanita tersebut ke baju Bilal. Mahabbatan firid fi ridwanillah wa ibtigha' ma'indah, karena kecintaan mereka terhadap keridhaan Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisinya. Baik. Ma yukhad minal hadith. Itu gambaran secara global daripada hadith. Apa yang bisa diambil daripada faedah hadis ini? Yang pertama, al-bida'atu atau al-bada'atu bi sholatil id qoblal khutbah. Ini yang pertama, bahwasannya sholat id itu lebih didahulukan daripada khutbah pada waktu idul adha ataupun idul fitri. Wa taqaddam, dan telah lewat. telah lewat penjelasannya. Al-fa'idatu tsaniyah annahu laisa li shalatil id adzan wala iqamah. Bahwasannya salat Id itu tidak ada badannya adzan dan tidak ada badannya iqamah. Dan juga tidak ada ayyushay, ayyunida. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan, hatta kalimat as-salatu jami'ah itu pun juga tidak boleh di lafadzkan pada saat tersebut, dan bahkan Syekh bin Baz menyatakan hal tersebut termasuk daripada bid'ah. Yang ketiga, istihbabu kaunil khatib qa'iman, disunnahkan khatib dalam keadaan berdiri. Di sini disebutkan secara mustahab dan telah lewat khilaf yang ada di dalam masalah ini. Bahkan sebagian daripada para ulama menyatakan bahwa itu adalah termasuk daripada rukun dalam khutbah. Yang keempat, an ya'murul khatib bi taqwallahi ta'ala. Memerintahkan khatib supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allati hiya jima'u fi'lil awamir. Di mana takwa itu merupakan jima'u fi'lil awamir. Terangkum padanya seluruh daripada perbuatan-perbuatan melaksanakan segala yang diperintahkan. Watar bin nawahi mujmalan. Dan meninggalkan segala yang dilarang secara global. Tsumma yufassil min dzalika ma yunasibul maqam. Kemudian dirinci dari hal tersebut sesuai dengan kedudukan. Artinya di saat khutbahnya adalah Idul Adha, maka mengajak kepada takwa secara umum. Ya, untuk senantiasa agar kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, mengharap pahala Allah dan takut dari siksanya. Dan di antara daripada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban bagi yang mampu dari kalangan muslimin. Dan bahwasannya kurban ini ada rincian hukumnya, di antara rincian hukumnya adalah demikian, demikian dan demikian, maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk melakukannya dan perhatikan hukum-hukum tersebut. Dan jangan melakukan ini dan itu yang akan merusak daripada ibadah kurbannya dan seterusnya. Yunasibul maqam. Di hari Id, ya tentunya terkait dengan hal-hal yang biasa terjadi daripada perkara-perkara yang disunnahkan terkait dengan hari Id, Idul Fitri. Ya, semisal tentunya untuk kemudian bergembira dengan kegembiraan yang syar'i, bifadlillah, wabirahmatih, fabidhalika falyafrahu. Kemudian memberikan gambaran sedikit daripada ahkam Idul Fitri, sunnah-sunnah dalam Idul Fitri. Demikian pula untuk memperbanyak daripada takbir. Kemudian setelah itu, silaturahmi kepada sesama, kepada kaum muslimin, dan semisalnya memperbanyak hal-hal tersebut. Ya. Dan kemudian juga menghindari dari perkara-perkara yang akan berlaku kepada murka Allah, ikhtilat, bersentuhan lawan jenis, menjaga pandangan, tidak melakukan hal-hal yang mubazir, dan seterusnya. Itu makna daripada yufasil min dzalika ma yunasibul maqam. Dirinci sesuai dengan kedudukannya. Dan tidak mengapa kemudian memberikan nasihat-nasihat terkait dengan perkara-perkara secara umum. Nasihat-nasihat secara umum. Pada masing-masing daripada khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, sangat tepat untuk kemudian dihasung kepada memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima, tadzkiruhum biluzumit taqwa wa ta'ah lillah. Mengingatkan mereka untuk senantiasa berpegang teguh dengan ketakwaan dan ketaatan. Bidzikril wa'di wal wa'id, dengan menyebutkan janji dan ancaman-ancaman. Fal maqasidul lati dzukirat fil hadits min al-amri bi taqwallah wal hasi ala ta'ati wal mau'izah wat tadzkir hiya maqasidul khutbah. Karena apa yang dituju, yang tersebut di dalam hadis ini, dari perintah-perintah berupa takwa, menghasung kepada ketaatan, memberikan nasihat dan memberikan peringatan, itu merupakan tujuan-tujuan khutbah. Jadi khutbah itu tujuannya ini. Sehingga maqasidnya, itu artinya targetnya, ya, hadasnya adalah ini, menyampaikan takwa kepada Allah, taat kepadanya, menjauhi segala perkara-perkara yang dilarangnya. Waqad adda ba'dul ulama arkanal khutbah al-wajibah. Bahkan sebagian ulama menganggap ini merupakan rukun-rukun khutbah yang harus ada. Kalau khutbah kok tidak ada ajakan kepada takwa, maka tidak teranggap khutbah. Ya. Khutbah kok tidak ada mau'idzah, tidak ada hasungan untuk menjalankan ketaatan, melaksanakan kebaikan, dan menjauhi larangan, menjauhi daripada berbagai macam dosa dan pelanggaran, maka ini bukan khutbah. Kalau tidak ada itu, sekedar langsung bercerita, ya, menceritakan tentang satu kejadian, atau bercerita tentang perkara-perkara kekinian, atau bercerita tentang adanya berbagai macam, ya, musibah-musibah tanpa memberikan peringatan, tanpa memberikan nasihat, tanpa memberikan hal-hal yang kaitannya dengan takwa. Maka sebagian ulama mengatakan itu bukan khutbah. Artinya belum sah sebagai khutbah. Baik, yang keenam. Yang keenam, ifradun nisa bi mau'idah. Idza kunna da'idat la yasma'na al-wa'd. Mengkhususkan untuk kaum wanita dengan memberikan nasihat. Apabila mereka berada di tempat yang jauh, dimungkinkan tidak mendengar daripada nasihat. Au kunna muhtajat li tadzkir yakhussuhun, atau mereka butuh untuk diberikan peringatan-peringatan khusus bagi mereka. Terkhusus misalnya kejadian-kejadian yang saat ini sedang marak. Banyaknya ya korban-korban dari wanita. Disebabkan karena mereka membuka aurat misalnya. Banyak terjadi pelecehan-pelecehan seksual ya di masyarakat. Banyak terjadi perzinahan atau bahkan ya pemerkosaan dan semisalnya. Itu disebabkan karena mereka mengumbar aurat. Maka diberi nasihat khusus terkait dengan masalah itu. Supaya dijaga wanita-wanita muslimin, banatul muslimin, anak-anak perempuan muslimin, dijaga pakaiannya, dijaga auratnya, dijaga kehormatannya, dijaga pergaulannya, diawasi, dilihat. Ya. Dan semisalnya. Dibacakan ayat-ayat tentang wajibnya hijab, ayat-ayat ancaman terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, ayat-ayat tentang beratnya hukum zina dan semisalnya. Mungkin dibutuhkan terkhusus untuk wanita-wanita zaman kita ini. Baik, kemudian yang ketujuh, annan nisa kunna yakhrujna ila salatil Id fi 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya para wanita mereka dahulu keluar ilaf sholat, ya, keluar sholat Id di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi saja mereka keluar. Artinya di masa-masa setelahnya pun tentunya ini perkara yang syar'i. Mereka keluar. Bahkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita-wanita yang haid pun disuruh keluar. Dan wanita-wanita yang dipingit pun juga keluar. Untuk kemudian bisa menyaksikan syiar yang besar. Walaupun wanita-wanita haid kemudian mereka menjauhi musalla muslimin, tempat sholat. Mereka menjauhinya tetapi mereka keluar ikut menyaksikan kegembiraan dan syiar yang besar tersebut. Yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Menyaksikan kebaikan dan seruan-seruan muslimin. Aslaminah yang ke-8, an yatahannaina atayib an yatanahaina anirijal, agar mereka para wanita berada di tempat yang jauh dari kerumunan para rijal, shofnya mereka itu jauh dari shofnya kaum lelaki. Wala yukhalidnahum fil masajid wala fi ghairiha. Dan tidak bercampur baur dengan mereka, baik di masjid ataupun di tempat selainnya. Dan ini tentunya sangat tampak dari hadis di sisi kemudian Rasulullah SAW datang dan berjalan menuju shof mereka. Ini menunjukkan mereka fi ma'zil 'anil rijal, berada di tempat yang jauh dari kaum pria. Dan juga kemarin telah kita sebutkan beberapa lafaz Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwasannya para kaum wanita tersebut annahu lam yusmi' an-nisa. Nabi SAW, beliau tidak sampai memperdengarkan kepada kaum wanita. Sehingga beliau mendatanginya. Jadi mendatangi shaf wanita disebabkan karena diperkirakan tidak sampai. Apa yang beliau sampaikan tersebut tidak sampai kepada mereka. Kemudian yang ke-9, kaunun nisa aktsarun nas dukhulan finnar, bahwasanya kaum wanita itu adalah orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka. Orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka. Bisabab syakwahunna wa bisabab kufrihinna ni'amal azwaj wal muhsinin ilaihin. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya kaum wanita merupakan makhluk yang akan menjadi penghuni neraka paling banyak di antara manusia. Yang paling banyak adalah kaum wanita. Akan tetapi hal tersebut bukan tanpa sebab. Hal tersebut disebabkan karena dua perkara. Perkara yang pertama adalah mereka suka mengeluh dan berkeluh kesah. Disebutkan satu kisah oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di saat Ibrahim alaihi salam mengunjungi daripada putranya Ismail, disebutkan di situ lamma zara Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam ibnahu Ismail alaihi salatu wassalam falam yajidhu fasa'ala imra'atahu anhu. Di saat Ibrahim berkunjung kepada putranya Ismail alaihi salatu wassalam, beliau tidak mendapati putranya tersebut. Maka beliau kemudian bertanya kepada istrinya, istri Ismail. Faqalat, maka sang istri menjawab, kharaja yattagilana, suamiku beliau sedang keluar mencari yakni apa yang bisa kami butuhkan. Ini mencari hal-hal yang merupakan kebutuhan-kebutuhan kami. Yattagilana, mencari penghidupan, mencari ma'isyah. Artinya bekerja begitu di luar rumah. Tsumma sa'alaha an aisyihim wahai atihim. Kemudian Ibrahim bertanya tentang bagaimana kehidupan mereka, keadaan mereka, ditanyakan sama Ibrahim. Faqalat, sang istri mengatakan, nahnu bisyar, kami berada dalam kejelekan. Ini bentuk daripada apa? Syakwa, keluh kesah. Nahnu fi dhiq, nahnu fi syiddah, kami dalam kesempitan. Kami dalam keadaan yang mengenaskan. Fa syakat ilai, madu, dan mengeluh kepada Ibrahim. Tentunya tidak sadar kalau itu adalah mertuanya ya. Belum tahu kalau ini adalah mertuanya. Bapak daripada suaminya. Qal, kemudian Ibrahim mengatakan, fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir atabata babi. Apabila nanti suamimu datang, maka bacakan, ucapkan salam dariku untuknya. Dan sampaikan kepadanya agar dia mengganti palang pintunya. Falamma jaa Ismail, ka'annahu anasa syai'an. Maka di saat kemudian datang Ismail, seolah-olah Ismail merasakan ada sesuatu. Dan demikianlah memang para anbiya satu dengan yang lain. Terlebih ini kepada putranya Yusuf ya, ataupun Ya'qub alaihissalam di saat baru datang dari kejauhan ini membawa baju daripada Yusuf sudah tercium baunya, iya kan? Sudah langsung mencium baunya. Inni ajriha Yusuf, aku mendapati baunya Yusuf. Maka di sini juga sama. Ismail masuk ke dalam rumah sudah tercium bau. Ya, sesuatu yang beliau kenal. Ini ayahku ini datang, abiku. Nah, kemudian faqal, Ismail mengatakan, hal ja'akum min ahad, apakah ada seseorang yang datang kepada kalian, ini kepada keluarganya. Qalat, sang istri menyatakan, na'am, iya, ja'ana syaikhun kada wa kada, datang kepada kami orang yang sudah sepuh, orang tua, demikian dan demikian, jadi menyebutkan ciri-cirinya. Fasa'alana angka fa'akhbartuhu. Lantas orang tua tersebut bertanya tentang dirimu, aku pun memberitahukannya. Wasa'alani kaifa aisyuna, dan bertanya kepadaku tentang bagaimana kehidupan kami, kehidupan kita ini. Fa'akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddah, maka aku beritakan bahwasanya kita berada dalam kesulitan, dalam yakni keadaan yang sempit, sulit, dan dalam keadaan yang mengenaskan. Qal, fahal awsaki bisyai, kemudian Ismail bertanya, apakah kemudian orang tua tersebut memberikan wasiat kepadamu dengan sesuatu? Qalat, na'am, dijawab oleh sang istri, iya, ada. Amarani an aqra alaika salam, beliau memerintahkanku untuk mengucapkan salam kepadamu. Wa yaqul ghayyir atabata babik, dan kemudian beliau mengatakan agar disampaikan kepadamu, ghayyir atabata babik, gantilah palang pintumu. Maka kemudian qal, Ismail menyatakan, dzaki abi, itu adalah bapakku. Wa qad amarani an ufariqaki, dan beliau memerintahkanku untuk menceraikanmu. Ilhaqi bi ahlik, kembalilah kamu kepada keluargamu. Fa talaqaha, sehingga dengan itu Ismail pun menceraikannya. Wa tazawwaja minhum ukhra, kemudian setelah itu menikah lagi dengan yang lain. Fala bita anhum Ibrahim masyaallah, hingga kemudian berlalu masa daripada Ibrahim dari semenjak kedatangan yang pertama sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma atahum ba'du, kemudian setelah itu datang kembali. Falam yajidhu, seperti keadaan semula, yakni Ibrahim tidak mendapatinya. Fadakhala 'ala imra'atihi, lantas kemudian Ibrahim masuk kepada istri Ismail. Fasa'alaha anhu, bertanya tentang keberadaan daripada suaminya tersebut. Faqalat, maka sang istri menjawab, kharaja yabtaghi lana, beliau keluar mencari penghidupan untuk kami. Qala kaifa antum, Ditanya, bagaimana keadaan kalian? Wasa'ala an aishihim wa hayatihim. Bertanya pula tentang bagaimana kehidupan kalian, bagaimana keadaan kalian. Faqalat, sang istri menyatakan, nahnu bi khairin wa sa'ah. Kami berada dalam kebaikan, dalam keluasan rizki. Wa asnat ala Allah, dan memuji Allah. Walhamdulillah, kami senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia-Nya, rezekinya sampai sekarang. Kami mendapatkan berbagai macam limpahan-limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya, dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqal ma ta'amukum? Kemudian ditanya, apa makanan kalian? Qalat allahmu. Makanannya lahm. Ya mungkin setahun sekali, tapi yang jelas itu makanannya, ya kan? Walaupun mungkin tidak bisa setiap hari. Tidak salah mengatakan allahmu. Sehingga antum misalnya ditanya, gimana apa makanan kamu? Ya makanan kita, jangan dijawab nasi. Ya, jawab aja yang enak-enak begitu. Kan itu makanan kita, walaupun kita entah makan atau tidak, tapi itu makanan kita. Sang istri menjawab, allahmu. Makanan yang paling zen, ya kan? Makanan yang paling top ini. Lahm. Tayyib. Qal fa ma syarabukum? Apa minuman kalian? Qalat alma. Minumannya air. Qal Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Kemudian Ibrahim mendoakan, ya Allah, berkahilah untuk mereka pada makanan mereka berupa daging dan air mereka. Masya Allah. Ini juga merupakan sesuatu yang bisa kita ambil ibrah. Ya. Apa yang kita dapati dari makanan, kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa supaya menjadi barokah makanan tersebut. Ya. Apa makanan kamu hari ini? Kerupuk. Ya Allah, berkatilah kerupuk kami. Tidak apa-apa. Walaupun secara teori mungkin kerupuk tidak ada kadar ininya. Ya, vitaminnya. Tetapi kalau Allah datangkan barokah pada kerupuk, bisa itu berbarokah. Ya. Al-barokatu minallah. Barokah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayure opo? Duduh bakso. Alhamdulillah duduh bakso. Duduh bakso tahu enggak? Kuah bakso gitu ya. Nah, itu artinya air kemudian dikasih garam, kasih apa namanya? Bawang merah. Sudah itu saja. Ya. Kalau dalam keadaan mengenaskan itu sudah menjadi Masya Allah zen. Ya, sayur yang paling top itu. Air aja sudah air, kasih garam, kasih bawang merah. Coba di rumah. Ya, punya anak kecil kemudian kasih, nak ini duduk bakso. Wah, sudah. Habiskan dua piring itu. Masya Allah. Ya, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta barokah. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Qal fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam wa murihi yuthbit atabata babi. Kemudian Ibrahim mengatakan, apabila nanti suamimu datang, maka ucapkan salam, yakni sampaikan salamku untuknya. Dan perintahkan kepada dia agar tetap memelihara dan menjaga palang pintunya. Falamma jaa Ismail. Dan ini tentunya menjadi ibrah bagi para ummahat, ya kan, para zaujat, ya, para istri terkait muamalah dengan suaminya dan terkait di saat ditanya tentang keadaan rumah tangganya. Siapapun yang bertanya, maka senantiasa dijawab dengan jawaban-jawaban yang baik. Kenapa? Karena wanita yang banyak berkeluh kesah itu sunnahnya untuk diceraikan. Berat loh ini di sini, iya kan? Konsekuensi daripada hadis ini kan berat ini. Ya. Kalau mau mengikuti sunnahnya Ibrahim, dan ini wasiat Ibrahim ini, wanita yang sering berkeluh kesah, sudah. Ghajir atabata babi. Maka ini menjadi nasihat bagi setiap wanita. Wanita-wanita muslimah, mukminah, salihah. Agar senantiasa menjaga kekurangan-kekurangan keluarganya, kekurangan-kekurangan suaminya. Dijaga baik-baik, jangan diumbar, ya, jangan kemudian dibeberkan kepada setiap orang, apalagi ngerumpi sama wanita, sama ummahat misalnya, Allahul Musta'an. Dan wanita-wanita yang pandai untuk bersyukur kepada Allah dan kepada suaminya, inilah wanita-wanita idaman. Wanita-wanita yang pantas untuk kemudian dijaga dan dipelihara dan dipertahankan. senantiasa dipertahankan. Baik. Falamma ja'a Ismail, maka di saat kemudian datang Ismail, qal, hal atakum min ahad? Adakah yang mendatangi kalian seseorang? Qalat na'am. Sang istri menyatakan iya. Atana sayyidun hasanul hay'ah. Datang kepada kami orang yang sepuh, yang bagus penampilannya. Nah, ini sudah berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama hanya menyatakan yang datang kepada kami seorang yang tua. Begitu. Yang ini orang yang sepuh, yang bagus penampilannya. Tayyib. Wa asnaf alaih. Dan kemudian memuji tentang lelaki tersebut. Yang datang tersebut demikian dan demikian. Fasa'alani anhu fa'akhbartuhu. Lantas lelaki tersebut, orang tua tersebut bertanya kepadaku tentangmu. Kemudian aku pun memberitakannya. Fasa'alani kaifa'aisuna. Kemudian beliau bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kita. Fa'akhbartuhu anna bi khair. Lantas aku pun beritakan bahwasanya kami berada dalam kebaikan. Qal fa'usaki bisyai. Kemudian Ismail bertanya, apakah kemudian memberikan wasiat kepadamu dengan sesuatu? Qalat na'am. Sang istri menyatakan iya. Huwa yaqra 'alaika salam wa ya'muruk an tsabbit 'atabatabati. Dia menyampaikan salam untukmu dan menyuruhmu supaya engkau mengkokohkan dan menjaga palang pintumu. Qal, kemudian Ibrahim menyatakan zaki abi, itu adalah bapakku, wa anti al-ataba, dan engkau lah palang pintu. Amaroni an umsikik. An umsik. Umsikakik. Umsikaki. Ya, gitu ya bacanya. Amaroni an umsikak. Dan beliau memerintahku untuk mempertahankanmu. Demikian akhir daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sehingga dari sisi ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya sepantasnya bagi kaum wanita dan terkhusus bagi para istri agar senantiasa menjaga daripada kehormatan suami-suami mereka. Kemudian setelahnya menjadi sebab yang kedua banyaknya mereka masuk ke dalam neraka adalah mereka banyak mengkufuri suami. Kalau tadi ya tidak mampu menjaga aib suami dan kekurangan suami dan bahkan keluar daripada banyak ucapan-ucapan yang buruk dan keluh kesah terhadap keadaan suaminya, keadaan rumah tangganya, maka yang berikutnya ini sudah diberi kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau yang pertama mungkin memang keadaannya dalam keadaan yang pas-pasan atau berkekurangan, ya, sehingga seorang wanita mungkin bisa dikatakan kebanyakan wanita akan mengatakan ya wajar memang keadaannya begitu. Ya. Tetapi wanita yang soleh tidak begitu. Ya. Ini keadaan memang dalam keadaan sempit ya. Keadaannya memang dalam keadaan payah, berat, susah, sulit. Ya, perekonominya sedang bangkrut. Ya, tapi senantiasa untuk berharap kebaikan dan menyembunyikan keadaan suaminya. Ya, senantiasa untuk apa? Memelihara kehormatan suaminya. Tidak menyampaikan keluhan kecuali dalam rangka bukan mengeluh, ya, mencari solusi kepada orang yang memang pantas untuk dicurhati, tidak setiap orang. Ya. Dengan bahasa yang baik, dengan tetap menjaga kehormatan suami, ya. Di saat diuji dengan kekurangan mungkin disampaikan kepada orang tua si wanita, orang tuanya. Ya, disampaikan dengan cara yang baik, perekonomian kami sedang begini, bapak, ibu, umi, abi, ya, mungkin bisa membantu atau memberikan pinjaman ini dan itu. Nah, ini cara-cara yang baik, tetap memelihara daripada kehormatan suaminya. Suami, Masya Allah, sudah berusaha sekuat tenaga, Allah memberikan ujian demikian dan demikian. Semoga ujian ini segera berlalu dari kami. Butuh bantuan, ya. Dari orang-orang yang bisa terpercaya dan akan bisa menjaga daripada kehormatan suaminya. Adapun yang kedua, ini keadaan di mana dia mendapatkan berbagai macam kebaikan dari suaminya. Tetapi di saat kemudian ada sedikit kekurangan, hilang seluruh berbagai macam kebaikan tersebut. Ya. Ini yang kedua. Ya purnal takfurnal asyir, kalian mengkufuri daripada suami-suami kalian. Baik. Di dalam hadis hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Diperlihatkan kepadaku neraka. Ternyata di situ mayoritas penduduknya adalah wanita. Yakfurna, yang mereka itu kafir. Qila, ditanya. Ini tidak di hadapan para wanita ya, ini di hadapan para sahabat. Kemudian ditanya Rasul, "Ayakfurna billah?" Apakah wanita-wanita tersebut mereka kafir kepada Allah? Qal yakfurnal asyir. Ternyata bukan disebabkan karena kafir kepada Allah. Ini kufrun asghor. Mereka mengkufuri suami. Yakfurnal asyir. Wa yakfurnal ihsan. Mengkufuri suami dan mengkufuri kebaikan-kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahun abdahra. Tumma ra'at minka syai'a. Qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Seandainya saja engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka selama satu tahun penuh, selalu berbuat baik dan memenuhi kebutuhan mereka, kemudian dia melihat darimu satu kekurangan, maka dia akan mengatakan, "Tidak pernah aku melihat darimu kebaikan sama sekali." Ini gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan wanita-wanita yang akan menjadi penduduk-penduduk neraka. Naudzubillah. Suaminya sudah bekerja letih, mungkin pekerjaan yang berat, ya kan? Dan pekerjaannya pun juga bukan pekerjaan yang memiliki gaji tetap, pekerjaan serabutan, kesana kemari, sudah berusaha sekuat tenaga, ya, kadang mendapatkan, ya, satu hari bisa mendapatkan 50 ribu, kadang 60 ribu, kadang 100 ribu. Ya. Suatu ketika datang hanya membawa 5 ribu. Ini sang suami juga bingung, gak dapatnya hanya ini, mau disampaikan bagaimana bicaranya ke istri. Apalagi tahu tabiat istrinya ini. Ya. Nah, ini kalau hanya 5 ribu untuk beli apa nanti? Bingung sang suami. Nah, sudah mau apalagi, sudah berusaha suka tenaga, dia datang sampaikan kepada istri, "Wahai istriku, alhamdulillah ini dapatnya hari ini ya hanya 5 ribu ini saja, bagaimana?" Wanita yang solehah harusnya mengucapkan bagaimana? "Alhamdulillah, yang penting halal, wahai suamiku. Kita masih bisa menahan lapar dahaga, tetapi tidak akan sanggup menahan api neraka. Ini kalau barokah, insya Allah akan mengenyangkan dan akan menjadi tenaga. Walaupun banyak, kalau tidak barokah, menjadi sia-sia." Ini wanita yang baik. Tetapi kalau wanita yang jahat, ya, wanita yang suka mengkufuri suami, wah ini sudah 5 ribu dipihak, kemudian dilempar ke atas. Untuk apa ini 5 ribu? Dapat apa ini? Makan apa kita nanti? Ini terus. Dan terjadi yang seperti ini. Bukan tidak terjadi. Ada orang-orang yang seperti ini. Suami ketakutan kalau membawa uang kok sedikit. Ini ketakutan. Ini nanti bakal sudah jadi masalah besar nanti di rumah. Padahal dia sudah berusaha. Namanya rezeki. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini merupakan gambaran-gambaran daripada calon-calon penduduk neraka, ya, dari wanita-wanita yang menjadi calon-calon penduduk neraka. Artinya, ya, sepantasnya bagi para wanita untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela ini. Dan sebagaimana mengkufuri daripada suami ini merupakan dosa besar, ya, karena disebut dengan yakfurna, mereka mengkufuri, walaupun bukan kufrun akbar, mukhrijun anil millah, bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi di saat dikatakan yakfurna, kufrun asghar, maka seluruh para ulama sepakat bahwa al-kufrul asghar akbar minal kabair. ya, kufur kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Jadi bukan perkara sepele. Ya, karena memang surga mereka itu terkait dengan suaminya. Kalau mereka sudah jelek dengan terhadap suami, ya sudah mereka menghancurkan surganya. Maka di saat kemudian wanita-wanita tersebut menjaga surga-surga mereka, dalam artian menjaga suami-suami mereka, mereka akan menjadi calon-calon penghuni surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hadithat farjaha wa ata'at zawjaha fil laha, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu sholat lima waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dan di saat ada seorang sahabiah yang selesai hajatnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Adzati zaujin anti? Apakah engkau memiliki suami?" Qalat na'am. Maka sang wanita tadi mengatakan iya. Qal kaifa anti lahu? Bagaimana kedudukan kamu di sisinya? Qalat ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Dia mengatakan, aku tidak pernah membangkang darinya. Yani setiap apa saja yang disuruhkan, diperintahkan, diminta oleh suaminya, selalu dia jalani. Sekuat tenaganya. Illa ma'ajistu anhu. Kecuali aku sudah tidak sanggup. Tidak mampu. Ini wanita yang salihah. Wanita yang calon penghuni surga seperti ini. Biinillah. Jadi suaminya meminta apa saja, itu dituruti. Selama masih bisa dan masih mampu, dia niatkan ini adalah pahala dan pahala dan pahala. Terus. Pahala yang sangat besar. Ya. Walaupun perkara-perkara yang sepele, hanya sekedar membukakan pintu kah, hanya sekedar nyapu kah, hanya sekedar membuatkan teh kah, hanya sekedar memasakkan ya, nasi, hanya sekedar mensetrika bajunya, hanya sekedar sekedar-sekedar itu tadi pahalanya besar, ya. Walaupun hanya sekedar, tetapi pahalanya besar. Karena itulah memang surga mereka di situ. Ya. Para wanita, para istri, surga mereka di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan kedudukan kamu di sisinya, di sisi suamimu. Karena sungguhnya dia adalah surga dan nerakamu. Dan yang lebih menunjukkan daripada besarnya hak seorang suami terhadap istrinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya saja aku itu boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. "Wala tu'atil mar'atu haqqallah Azza wa Jal 'alaiha kullahu hatta tu'tiya haqqo zawjiha 'alaiha kullah." Dan tidaklah seorang wanita menunaikan hak Allah Azza wa Jal seluruhnya hingga dia menunaikan hak-hak suami atasnya seluruhnya. "Hatta law sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala dhahri qatab la'atathu iya." Sampai pun seandainya saja sang suami minta kepada dia untuk melayani suaminya sedangkan dia sudah berada di punggung tunggangannya. Ya, udah mau safar pergi ternyata sang suami menginginkan untuk melayaninya. Ya. Harus tetap turut dan ngikut. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan seandainya saja sang suami itu ada jarah, ada satu luka pada sekujur tubuhnya, mim mifraq ra'sihi ila atraf qadamih, dari ujung rambutnya sampai ke apa sampai ujung kakinya itu terdapat luka-luka yang mengeluarkan asodid, yakni nanah dan darah. Tuma istaqbalatu wala hisabhu, kemudian sang istri tadi membersihkannya kemudian sampai menjilatinya. Lafaznya begitu, la hisabhu menjilatinya. Ya. Ma'ab dat haqqaha, belum paripurna, belum sempurna dia dalam menunaikan hak suaminya. Ya, ini sangat begitu besar hak suami terhadap istri. Sehingga perkara mengkufuri suami adalah perkara yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan terkhusus juga kepada para ummahat para akhwat, ya, para muslimah, mukminah yang sampai padanya nasihat ini, agar senantiasa menjaga daripada hak-hak Allah dan hak-hak suami-suami mereka. Wa nas'alullah salama wal afiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qadarullah belum sampai selesai ya. Masih ada satu perlombaan lagi insyaallah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.